Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syabdullah al-Basam rahimahullahu ta'ala as-sadisah, yang keenam dari faidah hadis ini, tahrimu bayil asnam, haramnya jual beli patung. Lima tajurruhu min syarrin kabirin alal aqdi wad-din, karena apa yang akan disebabkan, diakibatkan dari patung, ia dia akan membawa, mendatangkan bahaya, kejelekan yang besar kepada akal dan agama. Iya, terus ke akal. Sebagian mereka buat patung berhala dari makanan, dari kue, udah disembah-sembah, dimakan. Iya, terus agama jelas, itu adalah kesyirikan. Sebab di antara sebab kesyirikan adalah ibadatul asnam. Bittikhadiha wa tarwijiha muhadatul lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan membuat patung, ya, melariskannya, ya, memasarkannya, ini adalah bentuk penentangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita baca dalam kitab Tauhid, di antara asal syirik Bani Adam adalah ini, ibadatul asnam. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan beberapa hal yang terkait dengannya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min dhalika as-salib alladhi huwa syi'ar nasara. Yang semisalnya juga salib, jual beli salib. Yang mana salib itu adalah syiar orang-orang Nasrani. Menjualnya itu adalah haram. Seorang muslim menjual simbol-simbol Nasrani. Juga diantaranya adalah wattamathil alati tusna'u lizu'ama wal wuzara. Ya, patung-patung yang jadikan souvenir atau yang lainnya untuk tokoh-tokoh, untuk ya para pejabat, atau sebaliknya, ya, menjadikan ya tokoh-tokoh tersebut sebagai objek patung, dibuat patung siapa ya di jalan-jalan. Ini termasuk perkara haram. Qala rahimahullah wa ta'ala wa minha aidan, juga diantara juga adalah hadhihi suwaru allati tadhhar fil madallah fi fil majallat was suhuf wa ghairiha, gambar-gambar yang mungkin tadhharu, dimunculkan, ditampilkan di majalah-majalah, di koran-koran. Dan semisalnya qala la siyama as-suwarul khali'ah al-ariyah al-majinah. Ya, apalagi gambar-gambar porno, gambar-gambar cabul, gambar-gambar ya yang erotis, yang apa namanya, picisan, yang merusak. Allati fatanat asy-syabab, gambar-gambar yang memfitnah para pemuda, merusak mereka. Wa tharat gharaizahum al-jinsiyah, yang membangkitkan syahwat-syahwat mereka. Ini termasuk diharamkan. Qala wa minha al-aflam as-sinemiyah, juga film-film, sinema-sinema, khususan al-manadhir al-majinah as-safirah an-di'ar wal-fujur, terkhusus film-film yang menampilkan tadi gambar-gambar yang majinah, yang safirah, wanita yang tidak berhijab, yang membuka aurat, di arah itu yang berisi tentang pelacuran, kefajiran, ini termasuk dalamnya menjual beli video seperti ini. Ya, video-video seperti ini haram, melihatnya, menjualnya. Iya, dan sangat disayangkan, disesalkan sekarang ini, bahkan iya mereka nah menjual kepada anak kita, anak-anak muslimin maksudnya, ya game-game juga isinya seperti itu, permainan anak-anak, tapi yang tampilkan adalah perempuan-perempuan seperti ini keadaannya, walaupun gambar-gambar game merusak akal mereka, merusak agama mereka. Fahadihi kullu hasyarrun akhirah fi. Ini semuanya kejelekan. Tidak ada kebaikan pada sama sekali. Wa mafsadatun la maslahata fiha. Semuanya mafsadah. Kerusakan, merusak. Tidak ada maslahat sama sekali padanya. Namun masalahnya kata beliau rahimahullahu taala, walakin alifan nasul munkar. Yang masalahnya zaman sekarang ini orang-orang sudah iya terbiasa dengan kemungkaran. Sudah terbiasa dengan seperti itu. Hatta sawra ma'rufan, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang ma'ruf, yang biasa. Iya, fallahul musta'an. Ini iya menunjukkan kurangnya iman, ya kurangnya kecemburuan kepada syarat Allah Subhanahu wa taala. Hawlabil rahim wa rahimakumullah, ini poin yang ketujuh. Kemudian yang terakhir, tadi saya dapat kiriman alhamdulillah masyaallah yang sesuai dengan apa yang sudah lama ingin saya sampaikan. Nasihat dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madhhari hafizahallahu taala, ya, terkait dengan hadis yang masyhur sebetulnya tentang tiga orang yang melihat majlis. Yang kata beliau, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama awa ila majlis, datang ke majlis, masuk ke majlis, fa'awahu Allah Subhanahu wa taala pun mengindungi dia. Yang kedua pastahya, tetap dia masuk ke majlis walaupun malu-malu, tetap duduk dalam keadaan malu. Iya, tetap dapat kebaikan pastahya Allah minhu. Tetap dengan duduknya dia di majlis ilmu, duduk masuk kebaikan. Kata Syekh Muhammad bin Hadi hafizallahu taala, karena mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum iya al-kaum la al-ladhi la yusqa jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah celaka orang yang duduk bersama mereka, duduk di majelisul ilmi. Yang ketiga adalah hadis, terkait dengan hadis adalah orang yang a'rada, melihat majelis ilmu tapi dia berpaling. Maka balasannya fa'aradallahu anhu, Allah pun berpaling darinya. Ini kata beliau rahimahullahu taala, khuturah, bahayanya berpaling dari majelis ilmu. Sehingga Syekh Muhammad bin Hadi hafizahallahu taala beliau menyatakan, iya, memperingatkan, mengingatkan akan kekhawatiran mereka-mereka yang melihat di masjid ada majlis ilmu kemudian keluar, khawatir akan termasuk dengan padanya hadis fa'arada, iya fa'aradallahu anhu. Kata beliau rahimahullah wa fidhallahu ta'ala, sabarnya kita seperempat jam duduk, setengah jam, 40 menit, bahkan satu jam duduk, itu khairun, lebih baik bagi daripada dia kemudian terancam dengan hadis ini fa'arada, maka Allah pun a'radallahu anhu. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tentunya iya Allah Subhanahu wa taala adim, Allah Subhanahu wa taala alam, iya Allah yang Maha tahu tentang keadaan kita, niat-niat kita, kita keluar dari masjid apakah karena i'rad, ya apakah karena memang ada hajat yang mulihah yang sangat mendesak, apakah karena murhak mungkin sangat kecapean, ya tetapi al-asl manfaatkan waktu yang ada. Ya entah kita sampai kapan ya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah punya kesempatan seperti ini, duduk di majelis ilmu dengan bebas membaca kitab-kitab para ulama kita, mengambil manfaat Al-Qur'an wa sunnah dari kitab-kitab para ulama kita. Allahu a'lam sampai kapan kita bisa seperti ini. Iya, iktarimu al-fursah. Iya, yang kedua yang sering saya sampaikan apalagi ini adalah sebagai bentuk tarbiyah. Kita adalah kudwah bagi anak-anak kita. Santri-santri kita adalah anak-anak kita. Dengan semangatnya kita, itu adalah kudwah bagi anak-anak kita. Ini satu, masya Allah, nasihat dari beliau, ya, yang saya lihat sih yang sering terutama malam Senin, ya malam Senin, ya malam Kamis, ya. Kita tidak tahu ikhwan fillah rahimakumullah, ilmu yang mana, faidah yang mana yang akan bisa menjadi sebab keselamatan kita di dunia wal akhir. Maka jangan sampai kita menyepelekan satu bidang ilmu yang perlu kita pelajari. Wallahu a'lam bishawab. Wa barakallahu fiikum.